ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah. Qala al-muallif al-mas'alatu tsalitsatu al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'i tsani min al-hajri wa huwa al-hajru 'ala al-insani li maslahati ghairihi. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jenis yang kedua dari jenis-jenis hajar, yaitu al-hajar, seseorang ditahan dari membelanjakan hartanya limaslahati ghairihi, demi kemaslahatan orang lain. Kalau kemarin demi kemaslahatan dirinya sendiri, seperti orang gila, anak kecil, anak yatim, ditahan demi kemaslahatan dirinya. Sekarang orang lain atau seseorang ditahan dari membelanjakan hartanya demi kemaslahatan orang lain. Awalan la yuhjaru 'alal madini bidainin lam yahilla ajaluhu li'annahu la yalzamuhu al-ada'u qabla hululihi. Lakin law arada safaran tawilan yahillu ad-dain qabla qudumihi minhu falil gharimi man'uhu min as-safari hatta yuwaffiqahu birahnin aw kafilin mali. La yuhjaru, tidak dilakukan hajar, ditahan hartanya, tidak boleh dibelanjakan. Alil madin, atas orang yang berhutang. Bidainin, dengan suatu hutang. Lam yahilla ajaluhu, di mana belum jatuh tempo dari pembayaran hutang itu. Li'annahu la yalzamuhul ada, karena pada saat itu tidak harus bagi dia untuk membayar. Tidak harus bagi dia untuk melunasi hutangnya, karena belum jatuh tempo. Qabla hululihi, sebelum datangnya waktu kesepakatan pembayaran hutang. Misal, ada orang pinjam uang dengan sahabatnya 50 juta. Pembayaran 1 tahun. Nah, ketika masih berjalan 3 bulan dari hutang ini tadi, yang berhutang ingin melakukan safar. Yang menghutangi kemudian menahannya. Ya, jangan, kamu jangan safar, kamu punya hutang sama saya. Sementara perjanjian tadi 1 tahun, baru berjalan 3 bulan hutangnya. Dia ingin melakukan perjalanan safar mungkin 4-5 bulan. Antara 4 hingga 5 bulan safar. Sekembalinya dia dari safar, masih ada tempo waktu. Maka dalam kondisi yang seperti ini, orang yang berhutang tadi tidak boleh dihajar, ditahan dari membelanjakan hartanya. Lakin akan tetapi, law arada safaran tawilan yahillu ad-dain, akan tetapi jika dia ingin melakukan perjalanan safar, di mana saat dia sedang dalam perjalanan safarnya itu jatuh tempo pembayaran hutang. Contohnya seperti tadi, dia hutang 50 juta. Tempo yang ditentukan 1 tahun. Sudah berjalan 10 bulan, sisa 2 bulan lagi. Nah, dia ingin melakukan safar. Perjalanan apakah ke luar negeri atau ke tempat yang lain. Sementara perjalanan itu lama. Bisa 2 tahun, saya diterima di Jami'ah Islamiyah Madinah, saya mau sekolah, mau kuliah di sana. Jelas waktunya lama, mungkin setahun baru dia pulang. Sementara tempo jatuhnya pembayaran hutang tinggal 2 bulan lagi. Atau saya diterima sebagai tenaga kerja Indonesia TKI di Arab Saudi atau di Malaysia atau di manalah. Perjanjian kontrak kerja itu 2 tahun baru boleh pulang. hutangnya akan jatuh tempo 2 bulan lagi. Sementara safarnya dia lama waktunya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, lakin lau arada safaran tawilan yahillud dain qabla qudumihi minhu. Kalau dia ingin melakukan perjalanan safar, sementara saat dia safar itu akan jatuh tempo pembayaran hutang qabla qudumihi minhu, sebelum dia pulang dari safarnya, falil gharimi man'uhu minas safar, maka boleh boleh bagi orang yang menghutangi untuk mencegahnya lapor dia ke pengadilan, ke qadhi. Si fulan punya hutang dengan saya sekian, nominalnya sekian, dan dia ingin melakukan perjalanan safar dalam tempo waktu yang lama, sementara jatuh tempo pembayaran hutang 2 bulan lagi. Saya mohon dia ditahan untuk tidak melakukan safar. Boleh bagi orang yang menghutangi untuk melakukan ini. Loh, tapi kan belum jatuh tempo. Iya, belum jatuh tempo sekarang, tapi 2 bulan lagi jatuh temponya, sementara safarnya dia lama, bisa setahun, bisa 2 tahun. Maka boleh bagi al-gharim, orang yang memberikan hutang, untuk menahan safarnya. Hatta yuwathiqahu birahnin, sampai yang berhutang tadi memberikan wathiqah, sebuah pegangan yang kuat, birahnin, apakah itu dengan barang gadaian au kafilin mali atau kafil, ini si fulan yang akan bertanggung jawab melunasi hutang-hutang saya. Si fulan itu yang akan mengurus pembayaran hutangnya. Ini safar saya enggak bisa ditunda, saya harus tetap berangkat. Adapun masalah hutang ini ada jaminannya. Jika tiba jatuh tempo pembayaran hutang, saya belum pulang, maka silakan barang gadaian ini jual untuk melunasi hutang saya. Atau jika jatuh tempo, silakan datang kepada si fulan, saya sudah berbicara dengannya, ambil hakmu dari dia. Kemudian dia safar. Nah, jika seperti ini boleh. Tsaniyan, yang kedua, idza kana malul mahjuri alaihi akthar min ad-daini alladhi alaihi. Idza kana malul mahjuri alaihi akthar min ad-dain alladhi alaihi, apabila harta orang yang ditahan, dia membuat sebuah usaha, kemudian bangkrut usahanya, dan dia masih memiliki aset dari usaha tersebut, dan asetnya itu lebih banyak daripada hutang dia. Fahada la yuhjaru alaih fi malihi, maka yang seperti ini tidak dihajar, enggak ditahan dia dari membelanjakan hartanya itu. Walakin yu'mar bil wafa'i 'indal mutalabah, akan tetapi dia disuruh, diperintah untuk segera membayar hutang-hutang ketika dituntut oleh mereka-mereka yang memberikan pinjaman modal kepadanya. Orang menjalankan sebuah usaha, usahanya bangkrut, muflis dia, kemudian tutup usahanya, dia memiliki hutang. Nah, ini dilihat kondisinya, apakah dia layak dihajar ataukah tidak. Jika usaha dia meninggalkan aset yang jika dinominalkan nilai aset tadi lebih banyak daripada hutangnya, maka yang seperti ini dia tidak boleh dihajar. Enggak boleh para pemodal tadi kemudian datang ke qadhi dan menghajarnya, memboikotnya, enggak boleh menahan hartanya. Tetapi dia diperintah untuk menjual aset-aset perdagangannya tadi, sisa-sisa dari usahanya tadi, kemudian baru diperintahkan untuk melunasi hutang-hutang mereka. Dan dalam kondisi seperti ini, orang yang memiliki tanggungan hutang itu ada 4 kondisi. Orang yang muflis, orang yang memiliki tanggungan, bangkrut dia dari usahanya, muflis dia, itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, an yakuna maluhu aktsar minaddaini. Hada yu'maru bil wafa. An yakuna maluhu aktsar minaddain. Hada yu'maru bil wafa wa la yuhjar. Orang yang hartanya, sisa dari harta usaha dia tadi, lebih banyak daripada hutangnya. Dia menjalankan sebuah usaha, berapa asetnya? Asetnya hingga 500 juta, bangkrut. Tutup usahanya. Dia meninggalkan hutang, berapa hutangnya? Hutangnya 250 juta. Sementara aset dari usaha dia tadi kalau dijual, akan bisa terjual 400-an juta. Berarti aset dia lebih banyak daripada hutangnya. Ini gak boleh dihajar. Tetapi disuruh menjual aset-asetnya tadi dan melunasi hutang-hutangnya. Sanian yang kedua, tingkatan yang kedua, an yakuna maluhu musawin lahu. Hada yu'maru bil wafai ayuban wala yuhjar. Yang kedua, hartanya itu sebanding dengan hutangnya, asetnya tadi itu sebanding dengan hutangnya. Ini juga disuruh untuk menjual asetnya dan membayar hutangnya serta tidak dihajar. Yang ketiga, an yakuna maluhu aqalla. An yakuna maluhu aqalla min ad-dain alladhi 'alayhi fa hadha alladhi yuhjar. Hartanya, aset dia, sisa dari usaha-usaha dia yang tutup tadi, kalau dijual ternyata lebih sedikit, masih kurang untuk membayar hutang-hutangnya. Hutangnya 250 juta. Aset yang ada yang dijual, kalau seandainya dijual ternyata hanya mencapai 100 juta. Maka orang-orang yang memiliki hutang pada dirinya boleh mengadu kepada qadhi untuk menahan si fulan, jangan menjual asetnya itu karena dia punya hutang dengan saya atau dengan kami. Maka qadhi masuk dalam bab ini. Dia yang menghajar si fulan, tidak boleh, atau kalau bahasa kita disita asetnya. Disita asetnya, kemudian pemerintah yang menentukan langkah-langkah untuk menjualnya dan melunasi atau membayarkan hutang-hutang kepada yang menghutangi orang tersebut. Rabian yang keempat, an yakuna maluhu an yakuna mu'siran. Orang yang bangkrut tadi mu'sir, udah enggak punya aset dia. Laisa lahu illa ma yahtajuhu. Falaisa lahu illa andharahu. Orang yang bangkrut tadi, orang yang punya hutang itu mu'siran, benar-benar sulit hidupnya, sulit perekonomiannya. Asetnya enggak punya aset lagi, sudah habis. Asetnya habis, hutangnya justru yang masih. Laisa lahu, dia tidak memiliki harta apapun, illa ma yahtajuhu, kecuali yang memang menjadi kebutuhan primer dia untuk hidup dia. Rumah, contohnya rumah tempat dia tinggal, enggak boleh dijual, dipaksa jual rumahmu untuk bayar hutang, enggak boleh. Hatta pemerintah tidak boleh melakukannya karena itu adalah merupakan kebutuhan primer dia. Dia punya motor, sementara motor itu adalah sebuah kebutuhan dia untuk ngantar anaknya sekolah, untuk dia berangkat kerja. Memang motor itulah yang akan membantu dia untuk dia mencari maisyahnya. Ini merupakan kebutuhan pokok, gak boleh dijual, dipaksa. Kamu kan masih punya motor, sudah antar anakmu jalan kaki, berangkat kerja jalan kaki, kan masih bisa. Atau beli sepeda, padahal tidak memungkinkan. Nah yang seperti ini gak boleh untuk dipaksa menjual hartanya tadi. Atau rumah, ini rumahmu dijual, beli rumah yang kecil-kecilan, yang murah-murahan, juga tidak diperbolehkan. falaisa lahu illa antarahu. Tidak ada yang boleh dilakukan oleh yang menghutanginya kecuali memberikan tempo waktu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar, wa in kana dzu usratin, apabila yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar sulit perekonomiannya, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah diberi tempo hingga dia memiliki kelapangan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ini empat kondisi tentang orang yang bangkrut, orang yang merugi, orang yang berhenti dalam usahanya. Qala fa inim, kita lanjutkan. Fa inim tana'a hubisa wa uzira hatta yuwafiya ad-dayn. Kalau dia enggan, fa inim tana'a, dia menolak, asetnya lebih banyak daripada hartanya, daripada hutangnya. Diminta oleh para penghutang tadi, jual asetmu. Asetmu yang di sana, aset dari usaha ini, usahanya sudah tutup, sudah bangkrut dia. Jual untuk membayar hutang-hutang kepada kami. Inim tana', dia menolak, enggak. Saya masih sayang dengan aset yang itu, saya sayang dengan aset yang ini. Dia menahan diri, tidak mau membayar. Hubisa wa uzira, maka boleh bagi pemerintah, mereka para ulama tadi mengadu kepada pemerintah pada persidangan, pada qadhi, dan boleh qadhi apabila orang itu tetap ngotot enggak mau melunasi hutangnya, hubisa, dipenjara, wa uzira, diberi ta'zir, hukuman, hatta yuwafiya ad-dain, sampai dia melunasi hutangnya. Ini kondisi yang pertama dan yang kedua tadi, poin pertama dan kedua, hartanya lebih banyak daripada hutangnya atau hartanya sebanding dengan hutangnya. Fa in imtana'a tudkhila fi malihi biwafa'i duyunihi. Kalau dia ditahan pun di penjara tadi, sudah ditazir beri hukuman, tetap dia tidak mau menjual atas nama dia, tudkhila fi malihi, pemerintah yang masuk, pemerintah yang menjual, melakukan penjualan, itu pemerintah. Sudah si fulan tetap tidak mau tanda tangan, tetap tidak mau ACC walaupun dia di dalam penjara. Dia tidak mau ACC menjual asetnya, pemerintah yang menjualnya dan membayarkan hutang-hutang mereka-mereka yang menghutanginya. Amma idza kana maluhu aqalla mimma alaihi ad-dainul hal. Adapun jika orang itu hartanya lebih sedikit daripada hutangnya saat jatuh tempo, hutangnya lebih banyak, hartanya sedikit, fahada yuhjar alaihi tasarruf fi malihi indal mutalabah, maka inilah orang yang dihajar. Hartanya tidak boleh dia lakukan transaksi, dia sudah bangkrut, utangnya banyak, asetnya masih ada sedikit. Kemudian dia begitu membaca, oh ada donasi ta'awun, sudahlah, ini aset saya ini sisa dari usahanya yang bangkrut, sudah saya donasi ta'awun di sana 10 juta. Donasi pembebasan lahan ma'ahad sana saya donasi lagi lah 15 juta. Di sana ada lagi donasi ta'awun untuk membantu pengobatan ikhwah, dia donasi lagi 5 juta. Enggak boleh yang seperti ini. Kenapa? Karena harta dia, aset dia lebih sedikit daripada hutang yang ada padanya. Maka hubisa, boleh dia ditahan dari membelanjakan hartanya tersebut, melakukan transaksi dari hartanya tersebut. Enggak boleh, jangan donasi, karena hutangmu harus engkau bayar. Dahulukan melunasi hutangmu daripada donasi tersebut. Li'alla yadurra bil ghurama, agar jangan sampai membahayakan, memberikan madarat, darar kepada orang-orang yang menghutanginya. Wala yumakkanu al-madinu min at-tasarruf fi malihi bitabarru'in aw ghairihi idza kana hadzal amru yadurru bi ashabid duyun, dan tidak diperbolehkan, la yumakkan, tidak diberi hak, tidak diberi wewenang al-madin, orang yang berhutang tadi, min at-tasarruf, dari membelanjakan hartanya, fi malihi bitabarru', apakah dengan tabarru', donasi, bantuan, sumbangan, wa ghairihi, atau yang lainnya, hadiah, hibah, tidak diperbolehkan. Idza kana hadzal amru yadurru bi ashabid duyun. Jika yang dia lakukan berupa pemberian donasi, hadiah, sumbangan, ini akan membahayakan orang-orang yang menghutanginya, maka tidak diberi wewenang sama sekali. Iya, status kepemilikan harta itu miliknya. Namun hak untuk membelanjakan bukan pada dia. Melainkan ditahan dan segera dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Masih ada dua lagi, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang. Bismillah. Allahu a'lam bissawab. Masih ada dua poin lagi pada masalah yang ketiga ini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.